Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الباب السابع باب yang ketujuh في آداب الناس كلهم مع القرآن penjelasan tentang adab-adab seluruh manusia secara umum terhadap Al-Quranul Karim. Apa sikap mereka terhadap Kitabullah Al-Quranul Karim dan Mushaf Al-Quranul Karim tersebut? Bagaimana cara mereka memuliakan dan mengagungkannya? Maka di dalam bab ini akan disebutkan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim dan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan bagi setiap manusia untuk melakukannya. Thabata fi sahih muslimin an tamimin ad-dari radiyallahu anhu qala telah sahih dalam sahih muslim dari tamim ad-dari radiyallahu ta'ala anhu berkata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم di situ terjadi qala pengulangan ya salah satunya dihapus bagian akhir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة agama itu dibangun di atas النصيحة قلنا لمن maka kami bertanya bagi siapa nasihat itu qala maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim nasihat itu bagi Allah dan bagi rasulnya bagi imam-imam kaum muslimin dan secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Naam. Man rawahu man sahabiyu ad-dinun nasiha. An Abi Ruqayyah. Siapa itu Abu Ruqayyah? Namanya siapa? Man rawahu? Naam. Abu Ruqayyah siapa namanya? Abu Ruqayyah namanya Fahrizal. Naam. Abu Ruqayyah, ma ismu indak? Abu Ruqayyah, indak? Ha? Naam. Ah. Yang sembunyi. Naam. Ah, Qais. Tamim bin Aus. Qara'i ya Muhammad. Nah, coba diperhatikan ya, jelas. Qala al-ulama'u rahimahumullah, berkata para ulama rahimahumullah, an-nasihatu li kitabillahi ta'ala hiya al-iman bi'annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluh. Nasihat bagi kitabullah Al-Quranul Karim adalah mengimani bahwa kitabullah itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dia turunkan. La yushbihuhu syai'un min kalamil khalq. Tidak menyerupai sesuatu pun dari ucapan-ucapannya makhluk. Karena berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa sami'ul basir. ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم أو بأسرهم. Dan tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisalnya makhluk seluruhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menantang di dalam Al-Qur'anul Karim sampai sekarang dan seterusnya selama-lamanya. Tidak satupun dari makhluk yang mampu menyamakan firman Allah Subhanahu wa taala. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tidak seorang pun mampu walaupun mereka berkumpul untuk membuat satu surah seperti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak seorang pun. Walaupun mereka adalah orang-orang yang paling fasihnya orang Arab. Mereka berkumpul seluruhnya. Mereka tidak akan mampu. Sehingga termasuk keimanan terhadap kitabullah adalah meyakini. Bahwa tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini yang mampu menyamakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Kemudian mengagungkan kitabullah. Membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ya, di antara para ulama. Mereka menafsirkan wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Yaitu mengamalkan. Mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran dengan sebenar-benar pengamalan. Sesuai apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan yang dikehendaki oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tahsinuha dan memperbaikinya dalam hal membacanya, wal khusyu'u indaha dan khusyu' pada saat membaca Al-Qur'anul Karim. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah dan menegakkan huruf-hurufnya pada saat membacanya. Ya, membacanya dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat huruf. Wa dhabbu anhu li ta'wilil muharrifin wa ta'arrudit taghin dan membela kitabullah dari penakwilannya orang-orang yang hendak melakukan perubahan, mentahrif. Apakah mereka hendak merubah lafaz yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala ataukah mereka hendak merubah maknanya? Ya. Merubah lafaz dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah. Contohnya yang merubah lafaznya. Nah, sebagian mereka ada yang merubah lafaz. Ha. Wa kallamallahu Musa takliman. Mereka mengatakan apa? wa kallama Allah Musa takliman. Hu jadi ha. Mereka merubah. Semestinya Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada Musa alaihissalam, tapi mereka hendak mengingkari bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Sehingga mereka menjadikan lafaz Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan di fathah, maksudnya dia sebagai objek yang diajak bicara. Allah itu tidak berbicara, tapi Musa yang berbicara. Maunya begitu. Dan itu batil. Naam. Ijma' para qurra membaca wa kallama Allahu Musa takliman. Atau misalnya dalam surah Al-Falaq, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Semestinya مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ, tanpa ditanwin. Tapi mereka tanwin, yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal makna. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ, maksudnya aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh, falak, dari kejahatan Allah tidak menciptakannya. Untuk mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejelekan. Dan ini juga batil. Ini merubah lafaz. Dan di sana ada perubahan makna yang dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah pula. Naam. Siapa yang tahu perubahan makna? Faisal. Ahsan. Naam. Istawa menjadi istaula. Istawa Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Apa itu istiwa? Kata mereka istaula, menguasai. Subhanallah. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kalau diartikan berdasarkan apa yang mereka maksudkan, istawa maknanya istaula. Istaula artinya menguasai. Berarti makna dari ayat ini, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam tempo 6 hari. Kemudian Allah menguasai arasy. Makna yang batil. Yang namanya menguasai berarti sebelumnya belum menguasai, tidak merajai. Dan ini aib, kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bahasa Arab tidak dikenal oleh orang-orang Arab istawa dengan makna istaula, tidak dikenal sama sekali. Nah, mereka berhujjah dengan sebagian syair-syair yang tidak sahih. Nah, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Qad istawa bishrun 'alal 'iraq min ghairi sayfin wala damin mihraq, dan yang semisalnya, bukan dari ucapan orang-orang Arab yang dijadikan sebagai hujjah. Kesimpulannya ikhwan bahwa ini adalah tahrif, berubah. Ya, maka membela Al-Qur'an Al-Karim dengan membantah orang-orang yang hendak merubah baik lafaz Al-Qur'an ataukah maknanya. Di antara perubahan tersebut, klaimnya kaum Syiah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an Al-Karim yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini telah muharraf, berubah. Nah, mereka meriwayatkan sebuah riwayat bahwa Al-Quran yang sebenarnya yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17.000 ayat. Dan mereka menuduh Utsman bin Affan radhiyallahu taala dan para sahabat telah menyembunyikan ribuan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga batil. Nah, sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an Al-Karim dan kamilah yang menjaganya. Wa ta'arrudit taghin, dan ya, kritikan ataukah sentuhan orang-orang yang melampaui batas. Mereka membicarakan tentang Al-Qur'an, mengeritik Al-Quran, merendahkan kedudukan Al-Quran. Maka sebagai seorang Muslim, ya, dalam rangka untuk menegakkan nasihat bagi kitabullah adalah membela Al-Qur'anul Karim tersebut. Wa tasdiqu bima fi, dan membenarkan apa yang terkandung di dalamnya. Wal wuqufu ma'a ahkami, dan senantiasa kita berhenti dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan padanya. Wa tafahumi ulumi, dan memahami ilmunya. Wa amsalihi, dan yang semisalnya. Ya, yakni memahami permisalan-permisalan yang disebutkan Allah. Wal i'tina'u bi mawa'idhih, dan memperhatikan nasihat-nasihat yang terdapat di dalamnya. Wa tafakkuru fi ajaibih, dan senantiasa memikirkan akan keajaiban-keajaiban Al-Qur'anul Karim. Wal 'amalu bi muhkamih, dan mengamalkan yang muhkam, yang jelas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa taslimu li mutasyabihi, dan menyerahkan diri, ya, senantiasa menerima dan tidak menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihah, yang samar-samar, yang bisa dibawa ke sana kemari. Sebagai seorang muslim, apabila ada ayat-ayat yang tersamarkan, maka mereka membawa itu kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Wal bahthu an umumihi wa khususihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa nashri ulumi, dan senantiasa mencari yang umum-umum apabila ada umumnya, ataukah yang khusus apabila ada khusus di dalam Al-Qur'an Al-Karim dari hukum-hukum, ataukah melihat mana yang menghapus, ya, atau hukum yang datang belakangan dan ayat-ayat yang telah terhapus hukumnya. Hendaklah kita mengetahui itu dan menyebarkan ilmu-ilmunya. Waddu'a'u ilaihi, dan senantiasa mengajak manusia agar mereka senantiasa mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim. Wa ila ma dzakarnahu min nasihatih, dan seterusnya apa yang kami sebutkan dalam bentuk nasihat dalam hal berpegang teguh dengan kitabullah Subhanahu wa taala. Yang intinya bahwa nasihat bagi kitabullah adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, mengamalkannya, mentadabburinya, dan berhenti pada hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Faslun, pasal yang berikutnya. Ajma'al muslimuna ala wujubi ta'zimil Qur'anil Aziz ala al-itlaqi wa tanzihihi wa siyanatih. Telah bersepakat kaum muslimin tentang wajibnya mengagungkan Al-Qur'an secara mutlak, sepakat mereka, dan mensucikannya dari segala macam kekurangan, serta menjaga Al-Qur'anul Karim, ya, tidak merendahkannya, tidak menempatkannya di tempat-tempat yang kotor, yang tidak selayaknya. Nah, para ulama salaf, mereka sangat memuliakan Al-Qur'anul Karim. Nah, mereka betul-betul menjaga. Oleh karena itu para ulama bersepakat, barang siapa yang mengetahui bahwa itu adalah mushaf Al-Qur'anul Karim, dia tahu bahwa itu mushaf, lalu dia lemparkan ke tempat yang kotor, misalnya dia buang ke got atau tempat-tempat yang kotor, padahal dia tahu itu adalah mushaf Al-Qur'anul Karim, maka para ulama sepakat orang demikian itu kafir, keluar dari Islam, dan dia telah murtad. Nah, hal ini semua dalam rangka untuk memelihara syiar Allah, dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah mushaf Al-Qur'an Karim. Wa may yu'azzim syi'air Allah, kum انت الكبير لماذا تلعب. نعم. واجمعوا على ان من جحد منه حرفا مما اجمع عليه, dan mereka bersepakat bahwa barang siapa yang mengingkari satu huruf dari mushaf Al-Qur'an, dia ingkari satu huruf, padahal huruf ini adalah merupakan huruf yang disepakati atasnya. bahwa itu dari Al-Quranul Karim. Misalnya alif lam mim, maka dia mengingkari mim satu huruf. Sehingga kalau dia membaca, dia hanya membaca alif lam. Dia ingkari mim. Maka apabila itu adalah huruf yang disepakati bahwa itu dari Al-Quran Karim, maka dia kafir. Au zada harfan, ataukah dia menambah satu huruf. Lam yaqra bihi ahadun wa huwa alimun bidzalik, yang tidak seorang pun membaca dengan bacaan seperti itu dengan menambah huruf tersebut sementara dia tahu itu, maka dia kafir. Berbeda keadaannya kalau misalnya seorang tidak sengaja menyangka ada waw lalu dia menyebutkan padahal enggak ada, tanpa sengaja menyangka ada fa lalu dia membaca padahal tidak, mungkin karena dia membaca dari hafalan tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja diberitahu, apa kamu mengucapkan itu menambah satu huruf, apakah kamu tahu bahwa dalam mushaf itu tidak seperti itu? Iya, saya tahu. Saya sengaja. Sengaja kamu rubah? Iya, sengaja saya rubah. Kafir. Ya, orang yang demikian kafir keluar dari Islam. Qala al-Imam al-Hafidz Abu al-Fadl al-Qadhi Iyad rahimahullah. Berkata al-Imam al-Hafidz Abu al-Fadl al-Qadhi Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna man istakhaffa bil Qur'ani aw bil mushaf, barang siapa yang merendahkan Al-Qur'anul Karim atau merendahkan mushaf, aw bi syai'in minhu, ataukah sesuatu darinya dari Al-Qur'an atau dari mushaf, aw sabbahuma, ataukah dia mencela mencaci Al-Qur'an, ya, ataukah dia mencaci mushaf Al-Qur'anul Karim. Nah, misalnya dia mengatakan, ya, waliyadu billah, semoga Allah menjaga kita. Misalnya dia mengatakan, ya, Al-Qur'an itu dusta, misalnya. Celaan, merendahkan kedudukan. Atau dia mengatakan mushaf, ya. Nah, dan yang semisalnya. Au jahada harfan minhu, atau dia mengingkari satu huruf darinya. Dia mengingkari satu huruf dari. Au kadzdzaba bi syai'in mimma sarraha bihi fihi au mimma surriha bihi fihi min hukmin au khabarin. Ataukah dia mendustakan sesuatu yang telah disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran itu berupa hukum atau berita. Jelas disebutkan dalam Al-Quran, tapi diingkari oleh mereka. Seperti kisah Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Jelas Allah menyebutkan tentang kejadian Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, maka harus diyakini. Maka barang siapa yang mendustakan hukum atau khabar, au athbata manafah, ataukah dia menetapkan apa yang dinafikan, ditiadakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, mendustakan sesuatu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat zina, bahkan mendekati zina pun enggak boleh. La taqrabuz zina. Kalau kemudian dia mengatakan, "Wah, zina itu halal, boleh saja." Tahu enggak kamu dalam Al-Qur'an disebutkan tentang haramnya? Ya, saya tahu. Tapi saya mengatakan boleh, misalnya. Maka ini kafir. Atau dia menetapkan hukum yang tidak ditetapkan, yang jelas-jelas dinafikan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah menyatakan kekufuran Nasara dan Yahud. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Innal masiha. Inna Allah thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga. Nah. Telah kafir orang mengatakan demikian. Maka dia mengatakan tidak. Nasara itu mereka tidak kafir. Ya. Agama itu semuanya sama. Maka yang seperti ini kufur. Aw nafa ma azbatu, ataukah dia menafikan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an? Wa huwa alimun bidzalik, dalam keadaan dia tahu itu. Aw syakka fi syai'in min dzalik, ataukah dia ragu terhadap sesuatu dari semua itu? Fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Masyaallah, sepertinya lebih keras suara di luar tadi. Allahu musta'an. Baik, ila huna ikhwan. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.